Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam. Adam bin siapa? Zakaria Lampung. Adam ibnu Abi Iyas. Abu Iyas siapa namanya? Alfin. Nah, Abdurrahman. Kunyahnya siapa? Abul Hasan. Ahsan. Ya, Adam kunyahnya adalah Abul Hasan. Bapaknya Abu Iyas. Nama bapaknya adalah Abdurrahman. Abu Iyas kunyahnya. Naam, siqatun. Qala haddatsana Syu'bah. Syu'bah bin siapa? Sahibun Nadhara. Masmuk. Naam. Syu'bah ibn Hajjat. Kunyahnya Abu Bustam. Ahsan. Amirul Mukminin fil hadis. An Abi Tayyah, dari Abu Tayyah. Abu Tayyah Yazid bin Humaid. Yazid bin Humaid Ad-Duba'i, menggunakan dot. Ad-Duba'i. Alif lam dot ba ain ya. Ad-Duba'i Al-Basri, masyhurun bikunyatih, dia lebih dikenal dengan kunyahnya Abu Tayyah. Siqatun sabtun. Nah. Qala sami'tu Anas ibn Malikin qala qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anas mengatakan, kata Abu Tayyah, aku mendengar Anas bin Malik berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Barakallahu fik. Naam. Salawatullah ala khalqihi, apa maknanya? Tayyib, endak. Naam. Sal. Apa makna salawat Allah kepada hamba? Naam. Ya. Barakallahu fikum. Zikru mahasinihi indal mala'i. Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan orang tadi di hadapan malaikat. Itu makna Allah bersolawat, ya, kepada Nabi yaitu Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan, memuji, menyanjung beliau di hadapan malaikat. Itu makna sholawat Allah kepada hamba. Nah, kalau sholawat malaikat kepada hamba, apa maknanya? Do, anta do. Apa makna sholawat malaikat kepada hamba? Wallahu a'lam. Sampingnya, nah yang baju putih. Naam, anta. Naam. Nah itu. Lah, lah, lah, lah, lah, lah. Apa maknanya? Lah tidak tahu berarti ruk. Mana ruk? Ada ruk? Ruk. Wallahu a'lam. Us. Us, anta us. Apa? Naam, addu'a ulahu bil istighfar. Iya. Shalawat malaikat kepada hamba maknanya adalah addu'a ulahu bil istighfar. Mendoakan orang tersebut diampuni, ya. Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosanya dan kesalahannya. Barakallahu. Naam. Itu makna shalawat Allah dan sholawatnya malah malaikat. Barakallahu. Nah, tayyib. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yassiru wala tu'assiru, sakinu wala tunaffiru. Nah, hadis pertama ini barakallahu fikum yang beliau bawakan dalam bab taskin, ya. Babut taskin. Naam. Apa maksudnya taskin? Taskin maknanya adalah ittikhadhu sakinata atau ittikhadhu sakinati wattumaninati. Ittikhadu as-sakinati wat-tumakninati. Naam. Yaitu mengambil barakallahu fikum tayyib ketenangan, sakinah dan ketentraman. Nah, tayyib barakallahu fikum. Mengambil ketenangan dan ketentraman. Barakallahu fikum. Iya. Ini barakallahu fikum merupakan salah satu barakallahu fikum yang disyariatkan di dalam agama kita. Bahwasanya pemeluk agama Islam barakallahu fikum sangat-sangat dianjurkan untuk mengambil sikap taskin, yaitu as-sakinah wat-tumaninah. Ya. Sikap tenang barakallahu fikum tayyib, tidak ya gegabah barakallahu fikum, dan barakallahu fikum juga yang namanya al-waqar, ya, kewibawaan. Nah, barakallahu fikum. Iya. Dan itu beberapa kali barakallahu fikum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti barakallahu fikum ketika hendak perang, Nabi SAW mengingatkan para sahabat untuk bertindak as-sakinah wal-waqar dalam berjalan menuju medan tempur. Kita diperintahkan untuk bersikap tenang dan penuh dengan kewibawaan, ya. Tidak gerasah gerusuh, tidak barakallahu fikum, ya. Yel-yel, tidak barakallahu fikum, tayyib, ya. Teriak-teriak, barakallahu fikum, tapi diperintahkan untuk tenang. Nah, barakallahu fikum. Karena itu akan menenangkan jiwa, menenangkan pikiran, dan juga menenangkan raga. Nah, ya. Baik. Begitu juga barakallahu fikum di dalam sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk sakinah, tuma'nina. Iya, untuk tenang dan barakallahu fikum tidak tayyib, iya, gerasah khusyuh barakallahu fikum atau yang semisal dengannya. Nah. Tayyib. Sebagaimana juga di dalam hadis ini barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesan yang sebenarnya pesan ini disampaikan barakallahu fikum kepada dua orang sahabat yang akan diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di negeri Yaman. Nah, iya, ditempatkan untuk menebarkan Islam di negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu anhu dan sahabat Abu Musa al-Ash'ari barakallahu fikum. Nah, Mu'ad ditempatkan di ibu kota Sana'a barakallahu fikum, sedangkan Abu Musa al-Ash'ari ditempatkan di Aden barakallahu fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memberangkatkan dua orang ini, beliau memberikan pesan-pesan, ya, pelepasan barakallahu fikum untuk dua orang sahabat yang mulia ini barakallahu fikum. Di antara pesan beliau adalah apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Yassiru wa la tu'assiru. Hendaknya kalian memberikan kemudahan dan jangan mempersulit. Nah, wasakinu wala tunafiru, dan hendaknya kalian memberikan rasa aman, rasa nyaman dan tentram kepada manusia, jangan membuat mereka lari barakallahu fikum. Baik. Dikatakan barakallahu fikum oleh Imam At-Tabari rahimahullahu taala terkait dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yassiru wa la tu'assiru, permudahlah jangan dipersulit barakallahu fikum. Naam. Kata beliau, fima kana min nawafilil khairi, duna ma kana fardhan minallah. Aik fima kana min min nawafil khair duna ma kana fardhan minallah. Nah, berilah kemudahan pada apa-apa yang sunnah dari hal-hal kebaikan, bukan pada apa-apa yang telah Allah wajibkan. Nah, kalau yang wajib, barakallahu fikum, ketika tidak ada masyakkah, ya tetap harus dikerjakan. Ya, barakallahu fikum. Nah, misal barakallahu fikum, ketika Anda berdakwah di sebuah tempat, ya, yang memang belum masuk dakwah ke sana, barakallahu fikum, ada mad'u yang mengikuti barakallahu fikum pengajian antum, mengatakan, ya, Ustaz, ya, sholat subuh itu berat, susah, boleh enggak kalau waktunya dipindah ya, jam 10 begitu, jam 11 begitu, karena ya capek. Nah, biasa kita di sini jam segitu baru ada peluang mengerjakannya, barakallahu fikum. Baik, maka di sini barakallahu fikum, kita harus bisa menjawab dengan hikmah. Iya, barakallahu fikum. Nah, ini adalah perkara yang wajib dan sudah baku ketetapannya. Ya, maka tidak boleh bagi kita untuk mengatakan, oh, tidak apa-apa, Pak, terserah, ya, sasai sampean. Nah, barakallahu fikum. Mau sholat subuh nanti juga nggak apa-apa, jam 3 sore nggak apa-apa. Itu tidak benar. Iya, barakallahu fikum. Nah, artinya itu perkara yang wajib, barakallahu fikum, yang memang sudah baku, sudah paten, tidak bisa. Paham ya, kawan? Jadi jangan disalahpahami. Tetapi yang beliau maksudkan di dalam hadis ini adalah barakallahu fikum untuk perkara-perkara yang sunnah. Iya, barakallahu fikum. Untuk perkara-perkara yang sunnah, barakallahu fikum. Nah, contohnya apa? Iya. Afwan Ustaz, saya kalau sholat ya pakai jubah itu pusing. Ya, barakallahu fikum. Terus gimana? Ya, saya sholatnya pakai sarung aja ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, itu perkara ya sunnah, barakallahu fikum. Maka ya, maka kita permudah. Ya, Pak, labas pakai sarung, tayyib, bagus ya, barakallahu fikum. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga kata beliau, kemudahan-kemudahan tadi untuk perkara-perkara yang nawafil, bukan perkara-perkara yang wajib. Wa fima khaffafallahu amalahu min faraidihi. وَفِيمَا خَفَّفَ اللَّهُ عَمَلَهُ مِنْ فَرَائِدِهِ فِي حَالِ الْعُذْرِ. Nah, dan memberikan kemudahan ini juga mencakup pada amalan-amalan wajib yang memang Allah berikan keringanan padanya, barakallahu fikum. Naam. Dalam keadaan apa? Uzur, barakallahu fikum. Iya, maka boleh diberikan keringanan. Beliau mencontohkan kasolati qa'idan fi halil ajzi anil qiyam. Contohnya sholat dengan duduk ketika seorang itu tidak mampu berdiri. Nah, ya ada yang tanya, Ustaz, ya, gimana ini? saya barusan operasi, ya, di kaki saya ada tumor. Naam, ya, boleh enggak saya sholat dengan duduk? Barakallahu fiikum. Maka jawabannya apa? Boleh, karena memang ada ketentuan dari Nabi SAW dari syariat ini. Beliau mengatakan salli qa'iman fa illam tastati fa jalisan fa illam tastati wala janbin. Salatlah dengan berdiri, kalau tidak mampu ya ada uzur dengan duduk, kalau tidak mampu dengan berbaring. Barakallahu. Nah, itu boleh. Baik. Ketika ada uzur. Contoh yang lain disebutkan oleh beliau, kal iftar fi Ramadan fi safari wal maradi. Kal iftar fi Ramadan fi safari wal maradi. Contoh yang lain kata beliau seperti berbuka dalam keadaan safar atau dalam keadaan sakit. Tidak puasa ketika bulan Ramadan kan termasuk perkara yang wajib. Barakallahu fiikum. Tapi diberikan keringanan oleh syariat ini. Barakallahu fiikum. Nah, maka boleh bagi kita untuk memberikan kemudahan. Ya, barakallahu fiikum. Nah, bahkan dalam sebagian hadis barakallahu fiikum, Nabi SAW mengatakan dalam riwayat Bukhari, laisa minal khairi as-siyamu fis-safar. Tidak termasuk kebaikan orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Nah, berarti safar itu enggak boleh puasa. Jawabannya ya tergantung. Iya. Kalau safar yang Anda lakukan adalah safar yang murtah, nyaman, ya, tidak mengalami kesulitan padanya, maka tidak mengapa Anda untuk berpuasa. Iya. Nah, biasa kan? Waktunya liburan di pertengahan puasa. Barakallahu fikum. Antum pulangnya naik pesawat Garuda. Iya, barakallahu fikum. Naam. Turun di bandara. Iya. Dijemput pakai mobil kuda. Iya, barakallahu fikum. Naam. Sampai di rumah tidak apa-apa. Iya. Puasa nyaman. Barakallahu fikum. Labas. Tapi barakallahu fikum kalau Anda, iya, barakallahu fikum mengalami masyakkah. Misal ketika hendak safar, barakallahu fikum, tayyib lupa sahur. Naam. Iya. Tadi malam barakallahu fikum habis kerja bakti sampai jam 2. Nah, barakallahu fikum. Besok pagi Anda harus pulang. Iya, barakallahu fikum. Pulangnya barakallahu fikum bukan naik pesawat. Iya, bukan naik kereta. Bukan naik bis. Barakallahu fikum, bukan juga naik motor, tapi ngontel. Iya, barakallahu fikum. Enggak jauh-jauh lah. Barakallahu fikum. Nah. Iya, dari sini ke Tuban. Kan dekat ya? Kalau naik motor paling 1 jam. Lebih sedikit, barakallahu fikum. Nah, ngontel. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, iya. Pagi hari itu saja Anda sudah berkunang-kunang, matanya sempoyongan, barakallahu fikum. Nah, iya. Sehingga kalau masih memaksakan diri untuk puasa, barakallahu fikum, maka itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi, laisa minal birri as-siyamu fis-safar. Iya, tidak termasuk kebaikan orang yang puasa dalam keadaan safar. Karena hadis ini ada asbabul wurudnya, yaitu ketika Nabi dalam rombongan beliau safar ada seorang sahabi yang pingsan. Nah, ternyata dicek sebabnya ya tadi. Karena semalam dia barakallahu fikum tidak sahur, ya, kemudian perjalanannya jauh, Naam, padang pasir lagi, akhirnya pingsan. Paham ikhwan? Tayyib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tayyib. Barakallahu fiik. Berapa alasan ya, kenapa kita dianjurkan untuk memberikan kemudahan dan tidak mempersulit? Barakallahu fiikum. Yang pertama, tayyib, khasyatul malal, warrafdu al-amal. Nah, yaitu khawatir kalau amalan itu sulit dan tetap ya barakallahu fikum dipaksakan, atau sebenarnya amalan itu mudah kemudian dipersulit, maka akan memunculkan rasa bosan barakallahu fikum ayib, dan menolak amalan tersebut barakallahu fikum. Nah iya, misal barakallahu fikum, antum sebagai seorang santri yang mengikuti program tahfidz ya, hifdzul Quran. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Tentu barakallahu fikum akan mengalami yang namanya masa-masa ya, bosan. Masa-masa barakallahu fikum futur. Nah, maka di situ letak barakallahu fikum penerapan taisir tadi, memberikan kemudahan ya barakallahu fikum. Yaitu apa? Ya, memberikan mata pelajaran yang lain atau mencoba untuk mengkaji pelajaran yang lain barakallahu fikum ya. Seperti sirah barakallahu fikum, atau imla barakallahu fikum, atau ya pelajaran-pelajaran yang bermanfaat lainnya. Gitu ya. Sehingga tidak termasuk hikmah barakallahu fikum. Misal antum yang diposisikan sebagai seorang yang barakallahu fikum memimpin program tadi, antum mengatakan enggak bisa, ini program hifdzul Quran ya. Jadi harus murni 100% hifdzul Quran. Karena itu brosur kita. Kalau kita tambah-tambah itu namanya khianat. Wow, jauh sekali mikirnya ya. Nah, kalau kita kasih iya mata pelajaran yang lain, namanya apa? Berarti tidak murni hifdzul Quran. Padahal kita di brosurnya apa? Fokus. Oh, Allah SWT memberikan bimbingan barakallahu fikum untuk apa? Memberikan kemudahan, jangan mempersulit. Nah, sehingga apa? Ya, ya. Mau pelajaran apa? Nah, barakallahu fikum. Sirah Ustaz. Ya. Ya, kita buka pelajaran sirah. Barakallahu fikum. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga barakallahu fikum pernah memberikan kemudahan pada beberapa orang thalabatul ilm yang belajar dari negeri yang jauh kepada beliau. Dan Rasul melihat pada diri mereka ada raut-raut muka ya, ekspresi wajah yang menunjukkan rasa kangen akan kampung halaman. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum ya, mengizinkan mereka untuk pulang sejenak ke kampung halamannya untuk barakallahu fikum mengobati rasa rindu dan kangennya. Tayyib ya. Dan Rasul memberikan pesan kepada mereka, ajari keluarga kalian untuk melakukan amaliyah ibadah, ajak mereka untuk mengerjakan sholat ya, nanti kalian ada yang mengimami, ada yang mengazani barakallahu fikum. Nah, memberikan apa? Taisir. Gitu ya. Itu termasuk sunnah Nabi. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu. Sehingga ketika ada santri yang itu kangen berat sama rumahnya. Iya. Nangis-nangis. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sudah berupaya dibujuk oleh ustaz-ustaznya. Ustaz yang satu membelikan balon cik-cik-cik. Masih nangis. Gitu ya. Barakallahu fikum. Naam. Ustaz yang lain tanya, kamu mau apa? Kenapa nangis-nangis terus? Iya. Gak mau jawab, diem saja. Nangis-nangis. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Diajak makan. Iya. Di luar. Kemana itu? Warung Padang. Mau warung Padang? Gak mau. Maunya kemana? Mie ayam. Ya sudah, diajak ke mie ayam. Iya. Habis makan mie ayam pulang nangis lagi. Iya, barakallahu fikum. Nah, sudah berupaya macam-macam, ya ditenangkan, barakallahu fikum, ternyata masih nangis-nangis. Iya. Kenapa? Kangen rumah. Kangen rumah. Ya sudah, telepon saja. Iya, kangen sama siapa? Hah? Sama Umi atau Abi? Barakallahu fikum. Enggak. Duh, kangennya sama siapa? Sama bulung perihalaanku. Oh, sama burungnya. Barakallahu fikum. Iya. Iya. Terus gimana? Ya, dia pengen lihat burungnya. Barakallahu fikum. Apakah sehat-sehat saja? Ya, telepon orang rumahnya, ya. Gimana kabar si Nughair? Sehat-sehat saja? Sehat, ya sudah. Barakallahu fikum. Nah, masih nangis juga. Ya, gimana lagi? Bagaimana ya? Nah, pokoknya harus pulang. Ya sudah. Iya. Diizinkan untuk pulang. Barakallahu fikum. Nah, iya. Sebagaimana dulu. Waktu kita masih nyantri. Ya, masih program bahasa itu. Ustaz Agus itu ngeliatin santri ini kok wajahnya sudah gak kelihatan semangat. Iya. Sudah lemes-lemes semua. Nah, panggil sama beliau. Ada apa kalian kok belajarnya enggak semangat lagi? Nah. Ya. Apakah memang kalian sudah kangen sama rumah? Ya. Barakallahu fikum dengan gayanya beliau. Nah, sudah kalau memang ada yang kangen sama rumah, pengen pulang, silakan pulang. Ternyata benar ada teman kita yang barakallahu fikum berani, anak ustaz. Anak benar-benar pengen pulang. Sudah, pulang. Nah, barakallahu fikum. Iya, benar dia pulang beneran. Iya, kita yang lain kan masih takut-takut ya. Barakallahu fikum. Naam. Wah, jangan-jangan dimarahin nanti habis ini. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain ya walaupun kangen masih bisa ditahan, masih bisa ditahan. Tapi teman yang satu ini benar. Iya, benar pulang dia. Kemas-kemas. Barakallahu fikum. Ya. Besok aja pulang beneran. Kita sampai geleng-geleng kepala. Wah, memang benar-benar kangen berarti si fulan ini sama keluarganya. Barakallahu fikum. Nah, iya, itu namanya apa? Bentuk kelembutan seorang alim, bentuk taisir. Iya, kemudahan seorang alim kepada barakallahu fikum murid-muridnya. Paham kan ya? Nah, jadi jangan kaku ya. Barakallahu fikum keras. Tapi diperintahkan kita untuk memberikan barakallahu fikum tayyib kemudahan. Wallahu taala alam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama al-amru bitaysir wal akhdhu bisakinah. Al-amru bitaysir wal akhdhu bisakinah. Di dalamnya ada perintah, ya. Ini perintah. Hukum asal perintah itu adalah wajib. Nah, perintah untuk memberikan kemudahan dan mengambil hal-hal yang membawa ketenangan dan ketentraman. Barakallahu fiik. Baik. Iya. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah an-nahyu 'anit tanfir. An-nahyu 'anit tanfir. Larangan bagi kita untuk membuat manusia ya, lari dari dakwah karena kekakuan dan kekerasan kita. Barakallahu fikum. Nah, pada hal-hal yang memang di dalam syariat di situ bisa kita bertindak ya halus dan lembut dan memberikan kemudahan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Ta'lifu man qaruba islamuhum. Ta'lifu man qaruba islamuhum. Nah. Adanya anjuran untuk barakallahu fiksu ke dalam Islam barakallahu fik. Nah. Sampaikan kepada dia hal-hal yang sederhana dan simple ya di dalam Islam barakallahu fik. Nah. Ajari dia yang mudah-mudah dalam Islam ini. Yang keempat, tarkut tasydid alaihim. Tarkut tasydid alaihim. Nah, tidak bersikap khas dalam Islam. Nah, kecuali pada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan kita untuk bersikap ya tegas. Barakallahu fiik. Baik. Kalau memang kesalahannya fatal dan berbahaya. Yang terakhir, yang kelima, subutul wasiyah lil wulat. Subutul wasiyah lil wulati. Wa ingkanu ahla fadlin wa salahin. Di dalamnya ada faedah tetapnya wasiat untuk orang-orang yang ditunjuk menjadi penguasa atau wakil penguasa, walaupun mereka adalah orang-orang yang memiliki keutamaan dan saleh barakallahu. Nah, di sini Rasul memberikan wejangan wasiat kepada Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat Mu'adz bin Jabal. Iya. Yang keilmuannya, kesolehannya dan keutamaannya tidak diragukan. Tetap diberikan nasihat dan wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu. Nah, iya. Jadi orang setinggi apapun ilmunya, barakallahu fikum, ya, sesoleh apapun amalnya, orang yang seperti ini tetap butuh nasihat, barakallahu fikum. Ya. Ya. Jangan antum pandang, wah, masa nasihati, ya, Syekh Fulan, atau masa mau nasihati Ustadz Fulan. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz Kibar, ayyib, barakallahu fikum, itu adalah anggapan yang salah. Iya. Mereka justru barakallahu fikum sangat merindukan nasihat. Iya. Karena sudah biasa menasihati orang, akhirnya jarang yang menasihati di dirinya. Nah, barakallahu fikum. Iya. Ayyib. Wallahu taala alam bisawab. Jadi orang yang alim, orang yang barakallahu fikum utama sekalipun tetap membutuhkan nasihat dan tetap curhat sama teman yang lain, ya. Nah, di mana hatinya dia itu? Wah, ya, bapernya keluar. Iya, barakallahu. Iya. Sampai bajunya ana yang cuciin coba. Nah, barangan walimahan saudarinya si Fulan, buh, langsung nyesek dadanya ya, sesak napas dia. Duh, barakallahu fikum ya, pikiran. Nah, jadinya abis itu benci sama si Fulan. gitu ya. Nah, maka ikutilah nasihat ya asatidah tadi. Diperbaiki niatan kita dalam berteman. Ya ahbib habibaka hauran ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintai, senangi orang yang kamu suka ala kadarnya. Jangan berlebihan, jangan overdosis. Nah, karena bisa jadi orang tersebut akan menjadi orang yang sangat kamu musuhi. Dan juga sebaliknya. Iya. Dalam membenci seorang juga ala kadarnya. Jangan berlebihan karena bisa jadi, nah, khususnya ketika dalam kasus apa? Gempa begitu. Tayyib. Iya. Jadi boleh bagi seseorang untuk sholat dalam keadaan berjalan ataupun berlari barakallahu. Kemudian juga pada setelah itu ada pertemuan berikutnya yaitu darisnya Ustazuna Al-Fadil Ustaz Abu Abdillah Fikuddin Hafizahullahu Ta'ala Wara'a, ditanyakan juga terkait dengan masalah ini. Ya, dan beliau mengatakan apa? Itu khusus dalam kondisi perang. Gitu ya. Nah, kemudian naik lagi pertanyaan barakallahu fikum ke meja saya. Ini yang mana yang benar? Nah, barakallahu. Baik, yang pertama ya yang saya ingin berikan catatan kepada para talaba dan barakallahu fikum saya harapkan yang demikian tidak ada, bukan itu maksudnya antum. Yaitu sebagian kebiasaan para talaba itu membanding-bandingkan ya antara ustaz yang satu dengan ustaz yang lain. Nah, barakallahu fikum. Ya. Apalagi kalau itu masuk dalam pertanyaan, itu tidak adab. Saya lantum, ustaz, antum mengatakan demikian, pendapat yang tidak demikian. Nah, itu sudah tidak adab namanya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga ada kesan meremehkan seorang ahli ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Sehingga diingatkan kepada para talaba dan ana harap itu tidak ada pada antum semua. Barakallahu fikum. Baik. Yang tayyib yang ada di dalam barakallahu fikum apa yang saya pahami ya antum murni ingin mencari mana yang lebih kuat ya, mana yang lebih rajih barakallahu fikum, atau ingin mencari ilmu tayyib. Tapi saya ingatkan sebelum muncul yang seperti itu ya, karena ada benih-benih seperti itu suka membanding-bandingkan. Nah, ustaz ini wah lebih faqih, ah yang ini cemen barakallahu fikum. Nah, iya, yang ini barakallahu, demikian. Itu tidak diperkenankan. Ya, barakallahu. Nah, itu yang pertama, barakallahu. Kemudian yang kedua, ya. Yang namanya khilaf yang terjadi di kalangan ahli ilmu itu sesuatu yang biasa. Ya. Mundu zaman, bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terjadi khilaf antara para sahabat. Nah, ketika Rasul memerintahkan sahabat untuk jangan ya salat asar kecuali di Bani Quraidah, itu terjadi khilaf karena belum sampai di sana barakallahu fikum. Iya, waktu itu sangat mepet. Khawatir kalau tetap mempertahankan ya salat di Bani Quraidah bisa-bisa masuk waktu maghrib. Jadi sebagian sahabat ada yang sholat asar sebelum sampai di Bani Quraidah, yang lain tetap memegangi ucapan ini. Enggak, kata Nabi jangan sholat kecuali di sana. Jadi terpecah. Nah, ketika berita ini sampai kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan. Ya, karena masing-masing memegangi barakallahu fikum adillah yang ada pada mereka. Nah, sehingga kita sebagai seorang thalibul ilm dalam menyikapi masalah-masalah ilmiah seperti ini juga barakallahu fikum ya tidak heboh. Nah, iya. Barakallahu diperbuat yakun wahid min hadhinil ma'nayain fala yajuzu lahu ayusalliya salatal khauf. Sehingga kata beliau, kalau tidak dalam kondisi seperti itu, ya, maka tidak boleh bagi seorang itu untuk mengerjakan barakallahu fikum salat khauf tadi. Nah, jadi Imam Syafi'i berpendapat salat dengan berjalan dan di atas kendaraan itu khusus dalam kondisi perang. Dan itu yang dijawab oleh Ustadzuna Hafizahullahu Ta'ala Wara'a. Kalau itu khusus perang, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Waqila, barakallahu fikum, ada juga yang mengatakan wa farraqa Malik bainal khaufil adu al muqatil wa baina khaufis sabu' wa nahwihi. Kalau Imam Malik membedakan antara penyebab takutnya karena musuh yang sudah mulai menyerang atau takut dari binatang buas, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa aktsarul fuqaha'il amsar barakallahu fikum, mereka mengatakan fa innahu istahabba min ghairi khaufil adu tayyib wa ghairi barakallahu fikum. Nah, itu dianjurkan atau diperbolehkan baik karena takut barakallahu fikum dari musuh ataupun yang lainnya, barakallahu fikum. Nah, jadi memang ada khilaf. Imam Syafi'i mengatakan khusus, ya, dalam keadaan perang. Imam Malik dibedakan, ini dalam kondisi perang atau hanya karena binatang buas takutnya, barakallahu fikum. Adapun kebanyakan fuqaha mengatakan umum. Nah, barakallahu fikum. Jadi baik karena perang ataupun barakallahu fikum karena ancaman binatang buas, barakallahu fikum, atau tadi dalam kondisi barakallahu fikum gempa. Nah, dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Nah, fa in khiftum, kata beliau, lam yuzkar ma yukhafu minhu. Di sini tidak disebutkan di dalam ayat apa yang ditakutkan. Apa kata beliau? Liyashmulal khawfa min kafirin wa zalimin wa sabu'in wa ghairi dhalika min anwa'il mukhawif. Kenapa tidak disebutkan jenis yang ditakuti? Agar ayat ini mencakup semua hal-hal yang menakutkan dan membahayakan. Seperti serangan orang-orang kafir, orang zalim, binatang buas, dan selain daripada itu, kata beliau, dari hal-hal yang menakutkan. Nah, jadi kalau Syekh Abdul Rahman As-Sa'di berpendapat tidak khusus dalam kondisi perang saja, barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, gitu ya. Baik. Dan memang barakallahu fikum dalam kondisi gempa, ya. Baik. Ada beberapa keadaan seseorang yang sedang sholat, barakallahu fikum. Yang pertama, dia tetap dalam sholatnya, dia tidak beranjak, meneruskan sholatnya. Nah, iya. Jadi barakallahu fikum, gempa sedahsyat apapun tetap. Nah, di sini ada contohnya dari kalangan salaf, barakallahu fikum, seperti sahabat Ansor yang dia tetap meneruskan sholatnya walaupun kakinya sudah dipanah oleh musuh. Iya, dalam keadaan berkucuran darah. Nah, itu kan namanya apa? Kalau dia mau lari kan bisa kan? Musuh ini serius, Bisa saja musuh tadi mengincar jantungnya, mengincar kepalanya, tapi dia tetap khusyuk sholat, meneruskan sholatnya. Nah, barakallahu fiik. Sehingga ketika ada seorang ya yang memutuskan kondisi seperti itu, barakallahu fiik ada, ya, barakallahu fiik mendahulunya. Nah, karena mungkin dia juga memiliki asumsi pemahaman, ya, barakallahu fiik. Ketika gempa itu banyak masjid-masjid yang justru tidak kena, tidak roboh. Ya enggak? Justru tempat yang paling aman itu masjid. Justru ketika orang itu keluar dari masjid, dia akan dikejar oleh gempa tadi sebagaimana di Palu itu. Iya. Nah, justru yang masjid-masjid itu masih berdiri kokoh cuma walaupun goyang-goyang enggak hancur. Jadi dia memiliki asumsi mohon justru yang aman itu di masjid. Iya, justru kalau keluar, wah itu dikejar sama barakallahu fiik sama gempanya, maka ada juga dalilnya. Nah, seandainya barakallahu fiik dia tidak demikian, ya, wah sudah enggak fokus lagi bacaan, yang penting menyelamatkan diri, maka demikian juga ada fatwa di kalangan para ulama. Iya, boleh bagi dia untuk memutus sholatnya, membatalkan sholatnya, mencari tempat yang aman, selesai aman baru kerjakan sholatnya. Nah, kadang barakallahu fiik itu waktunya enggak sebentar, ya, untuk mendapatkan rasa aman. Maka diceritakan itu barakallahu fiikum subuh baru tenang. Jadi dari gempa maghrib itu barakallahu fiikum lari-lari terus. Nah, padahal jaraknya itu dekat pada berapa meter, tapi untuk mencapai daerah yang sana itu sampai berjam-jam. Kenapa? Ya tadi kejar gempanya itu ya. Nah, naik sini, lompat sini, muter-muter. Nah, baru subuh bisa apa? Tenang. Nah, barakallahu fikum. Baik. Gitu ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Jadi kata dia mau ngambil posisi tetap ya, karena asumsi tadi ada contohnya dari salaf, dia mau salat sambil berjalan, sambil berlari, juga ada nasnya. Dia ingin putus ya, enggak konsen lagi, juga ada fatwa di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga tergantung kondisi dan keadaan masing-masing orang dan keimanan mereka. Nanti biarlah kader. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.